li manger bang jadaro na puna rari doro aki itong lama lurupi asa tumboi bunga i puti konomu alai nungatu di hadak kadangi bunga nau Binar sitami Marpamu ati maroham molo hucua Sudena binangi doni roham sianau Marsoba ujung asian nasa Saida poto bunga tumbagas holong ni rohaku rapon si doli nama naluhona Rapon si doli namang